إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلال والنار إخوتي Saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertatap muka, saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Karena ini adalah bagian daripada sebab untuk kita bisa menyempurnakan sifat insaniyah kita. Maka ikhwati a'azani wa a'azakumullah, di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, maka kita sangatlah butuh kepada hal-hal yang bisa menyebabkan kita selamat darinya. Dinyatakan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, innal halakah kulal halakah an ta'mala bisayiat fi zamanil bala. Sesungguhnya kehancuran yang nyata adalah anda berbuat keburukan-keburukan di zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan petaka. Maka ini adalah kunci bagi kita untuk menapak jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika kita semakin hari semakin jauh dari generasi mereka, semakin hari kita semakin mendapatkan terpaan ujian. Sebagaimana pepatah kita, ketika pohon itu semakin tinggi, maka dia akan semakin kencang terpaan angin yang menimpanya. Demikian juga kita semakin jauh melangkah dari zaman nubuah, maka ujian-ujian dan cobaan akan terus semakin kuat menghadang dan menghempas kita, untuk kemudian menjatuhkan kita iyadan billah ke dalam kubang kerusakan dan kebinasaan. Nasallahu alaihi wa afiyah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya innal halakah kulal halakah, bahwa kehancuran yang senyata-nyatanya sejadi-jadinya adalah anta'mala bisayiat fi zamanil bala. Anda berbuat keburukan-keburukan, al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, istighfarul insan aham min jami'il adi'iyah. Di dalam fatwanya Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan bahwasanya istighfarul insan, permohonan ampun dari setiap kita individu insan, itu lebih penting daripada semua bentuk doa. Doa apapun yang kita mintakan, ketika kita tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang menghalangi kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina wa hum yastaghfirun." Dan kami tidak akan mungkin mengazab dalam keadaan mereka istighfar. Nah, sehingga ini adalah kunci, di antara kunci-kunci dari jalan untuk kita lepas dari al-bala, petaka, bencana. Oleh karenanya kata Imam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam fatwanya juga, wa'alam anna kulla man ahabba syai'an li ghairillah fala budda ayadurrahu mahbub, fala budda ayadurrahu mahbub, wa yakunu dhalika sababan li'adabih. Ketahuilah bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu karena selain Allah, maka pasti akan membawakan petaka bagi yang dicintainya, dan hal itu menjadi sebab dia mendapatkan azab darinya. Maka ikhwati azan wa azakumullah, ini pula yang menyebabkan kita harus pandai-pandai melihat sisi buruk kita, harus pandai-pandai kita mengoreksi diri kita. Oleh karena Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan dalam kitabnya Thariqul Hijratain, fa inna Allaha idza arada bi 'abdin khairan salaba ru'yata 'amalihi al-hasanah min qalbihi wal ikhbara biha min lisanihi wa shaghalahu bi ru'yati dhanbihi. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, fa inna Allaha idza arada bi 'abdin khairan, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghendaki suatu kebaikan bagi hambanya, salaba ru'yatal ru'yata amalihil hasanah, maka Allah ta'ala akan hapuskan pandangan dia kepada amalan-amalan baiknya, min qalbi, dari hatinya. Dia tidak disibukkan dengan melihat kebaikan-kebaikannya. Wal ikhbar biha min lisani, dia tidak akan disibukkan dengan untuk menyampaikan, memberitakan amalan-amalan kebaikannya dengan lisannya. Tetapi wa syaghalahu bi ru'yati dhanbihi, Allah akan menyibukkan dia dengan melihat kepada dosanya. Ini tanda seseorang mendapatkan kebaikan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan padanya. Terkhusus lagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, penuh dengan ujian dan cobaan, maka perbanyaklah kita istighfar, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan perbanyaklah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena ini yang akan menjadikan salah satu sebab kita diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.